Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmatnya malam atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa juga bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini sudah sampai pada bab mengkafani jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita baca teman-teman yang dirahmati Allah, saat ini sudah sampai pada bagian mengkafani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa yukafanu fi thalathati aswabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamah wa yukaffanu fi thalathati aswabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamatun. Kata Syekh Abi Syuja dalam teksnya, dalam matannya, wa yukaffanu fi thalathati aswabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan jenazah itu dikafani fi thalathati aswabin. Kafannya sebanyak tiga potong kain. Bidin, warnanya putih. Laisa fiha, dan dari tiga potongan tersebut, laisa fiha, tidak ada dari tiga potongan tersebut, komis. Tidak ada komisnya. Komis itu jubah. Kalau hari Jumat biasanya orang-orang pada pakai jubah sholat Jumat. Nah itu namanya qamisun. Makanya kita nyebutnya gamis. Gamis. Laisa fiha gamisun wala imamatun, dan tidak ada sorban. Imamah itu yang di, apa namanya, udang-udang. Sorban yang biasa diikat di kepala kebanyakan orang Muslim. Taqaddam, sudah kita lalui, sudah kita bahas, aqallul kafan, bahwasanya kafan yang paling, apa namanya, paling minimal kafan itu ya, kemarin kita sudah bahas di awal pembahasan bahwa cukup satu potong yang menutupi tubuh jenazah. Nah, itu paling minimalnya. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, bentuk maksimalnya atau bentuk sempurnanya, yustahabu, dianjurkan, ayyu kafan, terhadap sawat. Sawatnya dekat. Wa yustahabu ayyu kafanu rajul, yustahabu ayyu kafanu rajulu fi thalathati aswab. Dianjurkan, disunnahkan untuk mengkafani jenazah tersebut fi thalathati aswabin, ke dalam tiga bagian, tiga potongan kain, tiga potongan pakaian. Wa afdoluha, dan yang paling baik potongan tersebut, al-bayad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa afdoluha, hujan, lombok hujan, berkah. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa afdhuluha al-bayad, dan yang paling bagus dari tiga potongan pakaian itu yang putih gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau emang pakaian yang dipakaikan buat jenazah itu bukan putih. karena yang putih itu yang paling afdol gitu. Cuman kan jadi rada aneh sebenarnya ya. Jadi aneh kalau kemudian kafannya itu tidak warna putih. Wa afdalu hal bayadu, dan kafan atau pakaian yang mengkafani jenazah yang paling bagus putih. Wala yakunu fiha ghamis, dan dari tiga potong pakaian tersebut tidak ada di dalamnya ghamisun, tidak ada khamis, tidak ada jubah, wala imamah, dan juga tidak ada imamah. Bal izarun walifafatan, yang ada itu hanya izar. Izar itu yang nutupin, jadi bagian. Jadi kalau kita ikut pelatihan jenazah itu biasanya apa namanya, kain putih, kain kafan yang udah dibeli itu dipotong, digunting ujungnya seukuran satu buku jempol, dipotong. Nah itu yang sudah dipotong tuh jadi tali, talinya dulu ditaruh, tali 1, 2, 3, kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kan gitu. Atas pala 1, badan 1, pinggang 1, kaki 1, bawah kaki 1, 5. Kemudian setelah 5 itu digelar tuh tali, barulah yang paling pertama, yang paling pertama itu yang lifafan yang pertama. Jadi lifaf, di kemudian yang izar yang buat nutupin bagian pusar sampai lutut tuh, itu bagian yang ditaruhnya terakhir, karena nanti dia yang diikat pertama begitu. Ya kan? Jadi yang diikat pertama dia taruhnya terakhir. Bal izarun walifafatan, tapi jenazah itu tidak ada gamisnya, tapi dikafani dengan pertama izar. Izar itu yang nutupin antara pusar dan lutut, itu satu potong. Walifafatan dan juga lifafah. Lifafah itu yang nutupin seluruh badan. Ada dua potong yang menutupi seluruh badan. Fal izaru min surratihi ila rukbatih. Izar itu kain ya, kalau bahasa kita kain gitu. Tapi sebenarnya potongan kain putih juga, potongan kain putih cuman difungsikan untuk seperti kain. Dia nutupin bagian pusar dan lutut gitu. Jadi gimana ya gambarannya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Ahlan. Fal izaru min surwatihi ila rukbatih. Sedangkan izar itu jadi satu potong difungsikan sebagai kain. Itu fungsinya nutupin antara pusar dan sampai lutut gitu. Wasani, kemudian yang kedua, lifaf, kain kafan yang kedua, min unukihi ida ka'bihi, dari leher sampai ke mata kakinya. Wasalis, dan kemudian yang ketiga, yasturu jami'a badanihi, dia nutupin seluruh tubuhnya. Jadi tadi ya, kalau ikut pelatihan jenazah begitu. Jadi pertama kain kafan yang sudah ada tuh dipotong ujungnya. Jadi ujung ini potongan kain dipotong ujungnya seukuran satu buku jari jempol. Kemudian dipotong dan itu buat tali. Bikin talinya 5 potong, 6 potong tali itu ya. Jadi di satu atas pala tali pocongnya, kemudian badannya, kemudian pinggang, paha, kemudian bawah kaki. 5. Nah, setelah 5 itu barulah digelar. Yang paling pertama digelar itu kain yang untuk menutupi seluruh tubuh gitu, karena nanti dia dilipatnya terakhir kan gitu. Kemudian kain yang nutupi badan dari mulai apa namanya, biasanya dua potongan pertama tuh panjangnya sama, nutupin nutupin badan semuanya, dan dibikin sisi kanan sisi kiri gitu, sisi kanan sisi kiri. Jadi di apa sih kayak ya seperti itulah, karena biar mengcover semua badan. Nah, baru potongan ketiga tuh ditaruh di tengah, bukan di tengah, seukuran untuk nutupin pusar sampai lutut. Nanti ketika jenazah ditaruh, itu kain potongan yang ditaruh terakhir itu izar itu, baru dia diikat yang pertama. Kemudian baik itu laki-laki seperti itu. Ada tiga begitu ya, tiga potong. Wa salisu yasturu jami'a badani wa ammal mar'ah, sedangkan jenazah perempuan fa fi khamsati aswabin, itu di kafaninya dengan tiga potong, tiga potong kain kafan. Izarun, izar yang nutupin pusar sampai lutut, wa khimarun, kepala gitu. Jadi dibikin seperti kerudung, dibikin seperti kerudung nutupin rambutnya. Wa khamisun, dan juga khamis nutupin seluruh badannya. Wa lifafatan, dan dua potong untuk seluruh badannya. Wa hadhil umur sabi. Jadi kalau perempuan sama kayak laki-laki, urutan narok baju, urutan narok kafannya gitu. Cuman ditambahin, ditambahin dua potong lagi, satu buat pala begitu ya. Jadi nanti ada kain kafan yang di atas kepala tuh buat dikasih lubang. Dibolongin buat bikin lubang pala, kemudian dia bikin kerudung. Sebenarnya bukan bikin kerudung ya, buat nutupin kepala, itu yang disebut dengan khimar. Gitu. Tambah satu lagi buat nutupin seluruh badan yang disebut dengan istilah kamis begitu, jubah begitu. Jadi sebenarnya intinya sama saja, cuman kalau perempuan tambah dua potong begitu, dua potong kain kafan. Fa mana tadi? Wa hadhil umur, dan perkala yang tadi kita sebutin, laki-laki jenazah laki-laki tiga potong, perempuan sepuati lima potong, itu sabitatun bisunnati, itu telah ada disebutkan bisunnah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahu alam, wa alam, ketahuilah anna kulla syakhsin, bahwasanya setiap orang, yukaffanu bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatih. Nah, setiap orang boleh dikafani, itu memang bisa dikafani dan boleh dikafani, bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatih, dengan pakaian, dengan potongan sesuatu yang memang dulu ketika hidup dia boleh pakai. Ini maka sebenarnya tidak harus dengan kain putih sebenarnya. Cuman kalau bukan kain putih itu tidak lazim. Yang paling bagus itu kain putih begitu. Kalaupun adanya agak coklat dikit begitu. Yang penting jangan warna merah begitu. Karena warna merah yang sempurna pun ketika hidup kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Ada pakaian yang namanya al-mu'asfar. Ada pakaian yang namanya al-mu'azzafar, itu kan pakaian yang warna merah tok. Al-mu'azzafar pakaian yang warna kuning tok. Itu enggak boleh. Berarti Golkar sama PDIP kagak boleh. Emang kagak boleh. Enggak, kalau bawahannya campur baju warna putih, warna hitam boleh. Yang enggak boleh itu merah semerah-merahnya dari atas sampai bawah gitu. Kuning sekuning-kuningnya gitu. Jadi yang waktu hidup dia boleh pakai, maka ketika jenazah dikafanin dengan pakaian tersebut boleh. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya ya juzu lahu lubsuh fi hayati. Jadi dia dikafani boleh dengan sesuatu yang dulu ketika hidup dia boleh pakainya. Faya juzu takfinul mar'ati fil harir. Maka boleh mengkafani jenazah perempuan fil hariri dengan kain sutra, karena ketika hidup boleh kain sutra dipakai buat perempuan. Lakin yukruh, akan tetapi dimakruhkan. Gitu. Boleh tapi makruh. Afdolnya ya kain putih. Wa yahrumu dzalika fi haqqi rajuli, dan itu haram mengkafani jenazah laki-laki dengan sutra. Wa yukruh, dan dimakruhkan al-muza'at, tadi disebut muza'far. Dimakruhkan al-muza'far wal-mu'asfar. Al-muza'far itu baju yang dikasih warna, warnanya itu dari zafron. Saffron, kalau kita nyebutnya saffron. Itu rempah, sekarang sih rempah termahal. Rempah-rempah termahal di dunia itu saffron. Jadi bunganya warna ungu, kemudian ada tali bunganya warna merah. Nah, tali bunganya warna merah itu kemudian dikumpulin, dijadiin bubuk, itu bisa diminum tuh. Nah, kadang ada beberapa orang saking isengnya, bukan saking isengnya, itu warna merah saffron tuh dijadiin warna apa namanya? Terlalu pesawat. Persis kayak orang nyelupin kain buat bikin batik. Tahu kan orang bikin kain buat batik tuh dicelupin. Biar dapat warna coklat, biar dapat warna abu-abu dicelupin. Nah, dulu orang begitu. Saking kayaknya zafaron itu bukan buat konsumsi tapi buat warnain kain. Jadi itu air zafron, air saffron, kemudian dipanasin, nah bajunya dimasukin. Nah, itu enggak boleh Nabi Muhammad mengatakan. Ya karena berlebihan, karena zafron itu memang, saffron itu kan inian yang mahal. Rempah sekarang rempah termahal kan. Berapa harganya kira-kira 40-an. Mahal pokoknya. Ah, wantek gitu ya, bahasa kitanya wantek. Bahasa kitanya wantek betul. Muzaffar wal mu'asfar. Jadi kalau muzaffar itu saffron yang sepuhnya warna merah, kalau mu'asfar itu warna kuning. Makanya dalam syariat enggak boleh orang pakai baju warna merah tok, merah semerah-merahnya begitu. Kecuali kalau di dalamnya campur ada warna putih. AC Milan masih boleh tuh karena campur ada hitamnya gitu. Manchester United juga masih boleh, soalnya kan bawahnya putih, kadang hitam gitu. Jadi yang gak boleh itu semerah-merahnya, dari atas sampai bawah semerah-merahnya. Kayak artis kalau lagi tampil tuh perform, wah itu baju merah semerah-merahnya, kuning sekuning-kuningnya. Jadi kalau muzaffar tuh merah, mu'asfar itu sama, mu'asfar tuh juga tumbuh-tumbuhan yang jadi wantek nantinya. Dan kalau mu'asfar tuh warnanya kuning begitu. Warnanya kuning. Dan itu ada teks hadis Nabi Muhammad SAW yang eksplisit menyebut itu. Nabi Muhammad melarang pakaian al-qasi wal-mu'asfar. Al-qasi wal-muzaffar. Al-qasi itu sebagian diartikan sutra. Wal-mu'al-muzaffar ya zafron ini. Zafron. Zafaron. Atau kalau bahasa kitanya syafron. Tsummal jawdatu warada'atu tata'allaq bihalil mayyit, kemudian bagus, kualitas bagus atau jeleknya. Al jawdah bagus, warada'ah itu jelek, tata'allaq itu berkaitan dengan keadaan mayit itu sendiri. Fa in kana muksiran, kalau dia termasuk orang yang kaya, rada kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Famin jia disiap, maka kain kafannya yang rada bagus, yang harganya agak mahal nih. Karena dia orang kaya, wa in kana mutawassitan, tapi kalau dia orang yang biasa-biasa saja. Mutawassitan itu sedang. Dibilang kaya ya masih ngontrak, dibilang miskin tapi punya mobil. Kan dibilang kaya ya kagak, cuman miskin ya enggak juga gitu. Kaya sih cuman ngontrak. Gitu. Enggak kaya sih, cuma punya mobil. Nah, itu apa standar. Wa in kana mutawassitan fa min wastiha, maka kalau dia bagian termasuk kelompok orang yang biasa-biasa aja, enggak kaya, enggak miskin, ya maka kain kafannya kualitasnya ya kualitas medium. Wa in kana muqillan, tapi kalau dia orang yang rada susah, rada miskin, fa min akhshani thiyabi, maka cari yang paling murah gitu. Maksudnya ya kan harga berbanding sama dengan kualitas. Kalau kain kafan yang harga segini, kualitasnya segini gitu. Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Wa tukrahul mughalah, tapi dimakruhkan al-mughalah, bermahal-mahalan, dalam arti kalau dia memang mampunya segitu jangan beli kafan yang terlalu mahal. Fil kafani, karena akhirnya kafan itu kan bakal robek-robek juga nanti di alam kubur. Maksudnya di kuburan itu nanti bakal rusak juga. Jadi jangan terlalu yang mahal. Al-mughalah, bermahal-mahalan. Wal maghsulu aula, dan pakaian yang sudah dicuci. Jadi dia punya pakaian kain kafan sebelumnya kemudian dicuci jadi putih bersih lagi, aula, itu lebih utama daripada dia beli baru. Li'anna al-jadida al-yaqu bil hayy, karena yang kalau yang baru itu lebih cocok untuk orang hidup. Jadi kalau buat orang yang mati jangan yang barulah, kalau memang ada yang lama gitu. Ya cuman enggak ada orang nyimpen kain kafan gitu. Siapa yang nyimpen kain kafan? Ya ada beberapa orang sih ada. Tapi umumnya enggak ada orang nyimpen kain kafan. Wa yakunu safiqan, dan bagusnya kain kafan tuh safiq. Safiq tuh tebal. Jangan yang tipis. Jangan bendera partai. Bendera partai kan tipis tuh, yang ada umbul-umbul di pinggir jalan. Wa yakunu safiqan, dan dia bagusnya tebal. Wa yuroraqikin, tidak tipis. Li'annal maksuda, karena tujuan adanya kafan itu baqa'uhu duna zinah. Gitu. Dia tetap bisa menutupi jenazah duna zinah, tanpa perhiasan. Jadi harus... harus tebal biar bisa menutupi jenazah. Wallahu a'lam. Qala Kemudian masuk bab salat jenazahnya. Wa yukabbiru alaihi arba'at takbiratin, dan bertakbir untuk salat jenazah arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihata, baca surat Al-Fatihah ba'dal ula, setelah takbir pertama. Wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi Muhammad ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. Wa yad'u lil mayyiti, dan juga dia berdoa untuk mayit ba'da tsalitsati, setelah takbir ketiga. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, dan dia bersalam setelah takbir keempat. Oh iya, waktu beberapa waktu lalu Pak Erwin ya, Pak Erwin menanyakan kalau dia punya gigi emas itu harus dilepas, harus dilepas. Jadi kata Imam Ramli ini, Hayatul Muhtad itu mengatakan kalau ada orang yang pakai emas gitu, bukan pakai emas tuh, teksnya tuh orang yang terbiasa hidupnya pakai sutra, kan beberapa ulama membolehkan laki-laki pakai sutra untuk kebutuhan, misalnya dia punya alergi kulit, misalnya dia alergi kulit, kalau pakai kain bukan sutra kulitnya jadi alergi gatel-gatel, maka kan orang seperti ini dibolehkan dia pakai sutra. Nah, orang seperti ini walaupun hidupnya boleh pakai sutra, tapi kebolehannya itu bukan kebolehan yang sifatnya azimah, tapi kebolehannya rukhsah. Maka ketika kebutuhan untuk pembolehan sutra itu sudah tidak ada, maka hukumnya balik menjadi haram. Artinya enggak lagi pakai sutra. Kenapa? Ya dia udah enggak butuh lagi, kenapa? Udah mati, maka harus dipisahkan. Nah, gitu juga orang yang punya gigi emas, gigi palsu, begitu. Kebutuhan untuk pakai gigi emas yang awalnya haram itu kan boleh, karena dia punya kebutuhan, dia punya hajat, dia punya apa namanya penyakit yang apa namanya nggak bisa diganti kecuali dengan emas, karena emas adalah bahan yang paling aman, katakanlah demikian, emas itu bahan yang paling aman, ada emas di apa namanya di giginya, kemudian yang lain-lain. Jadi emas yang paling aman buat tubuh dia, buat apa namanya buat tubuhnya, maka ketika dia meninggal kebutuhan untuk pakai emas udah nggak ada lagi, maka emas hukumnya kembali diharamkan, maka harus dicabut. Sama seperti orang yang pakai sutra, hidupnya biasanya pakai sutra karena dia punya penyakit, misalnya gatel-gatel, kalau enggak pakai sutra tuh gatel-gatel, alergi tingkat tinggi lah gitu. Maka ketika dia meninggal, walaupun terbiasa dengan sutra, kain kafannya enggak boleh pakai sutra, kembali ke hukum asalnya, kebolehannya sudah tidak ada karena dia tidak butuh lagi. Kenapa? Enggak putih, udah mati gitu. Jadi memang harus dipisahkan. Wa yukabbiru alaihi arba'at takbirat, salat jenazah bertakbir untuk jenazah arba'at takbirat, 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihata, baca surat Al-Fatihah ba'dal ula, setelah takbir pertama. Wa yusalli 'ala nabiyyi, kemudian apa namanya mayat perempuan ada jilbab sebagai bagian dari apa? Mayat dia perempuan maka iya maka khimar. Kalau jenazah perempuan ada satu potong lagi namanya khimar gitu. Kalau laki-laki pakai kopiah ya enggak gitu. Laki-laki pakai kopiah berarti ada ininya dong, ada pecinya gitu. Wa yad'u lil mayyit, doakan untuk mayyit. Kalau di beberapa teks ada tambahan ya Fif ya Pak Jagat. Wa yad'u lil mayyiti Allahumma inna hadha 'abduk, kan begitu. Ada enggak teksnya? Kalau di sini enggak ada nih. Ba'da tsaniyah wa yad'u lil mayyiti, kemudian dia doakan untuk mayit. Ba'da tsalitsah, langsung ba'da tsalitsah gitu. Ba'da tsalitsah. Saya malah belum pernah lihat ada orang yang bolehin itu pakai peci. Seustad-ustadnya itu jenazah begitu, kalau meninggal enggak dipakein peci. Dipakein peci. Enggak ada. Jadi setelah lil mayit langsung ba'da tsalitsah. Oh iya. Wa yusallim ba'da rabi'ah, kemudian salam setelah takbir keempat. Jadi setelah takbir keempat enggak ada bacaan lagi, rukunnya enggak ada bacaan lagi. Setelah takbir keempat tidak ada bacaan lagi, langsung salam boleh begitu. Rukunnya tidak ada. Di footnote, di footnote-nya ada ya. Di sini footnote-nya juga ada nih. Qad alimta anna salata 'alal mayyiti fardhu kifayatin. Engkau sudah tahu sebelumnya bahwa salat terhadap jenazah, salat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Fa yushtaratu fi man yusalli 'alaihi thalathatu umur. Maka disyaratkan bagi orang yang mensolati jenazah, fayushtaratu fi man yusalla alaihi. Kalimat itu salah. Yusalla. Wa yushtaratu, dan disyaratkan untuk orang yang disolatkan, yusalla alaihi, salah satu umurin, tiga perkara. Jadi untuk kita boleh solat jenazah, syaratnya tiga. Jenazahnya itu harus terpenuhi syarat tiga. Pertama, ayyakuna mayyitan, dia harus mayyit. Dia ini makanya disebutin. Dia harus ya mau sholat jenazah ya harus jenazah. Jadi yang pertama dia harus sudah mati. Jadi maksudnya kalau ada orang yang belum dihukumi seorang mati, jangan disolatin dulu. Kan memang ada beberapa orang yang seperti itu ya. Surat dokter belum keluar mungkin gitu. Ayyakuna mayyitan musliman ghairu syahid. Mayit muslim, mayitnya muslim. Nah, ini yang tiga, yang kedua nih muslim nih jadi perdebatan kalau sekarang gitu ya. Karena apa ya? Terbukanya informasi, jadi informasi itu makin melimpah. Karena melimpah kadang-kadang saling distorsi satu dengan yang lainnya. Dalam arti standar muslim itu jadi ketat banget tuh sekarang. Ketat dalam arti maksudnya banyak orang yang enteng banget bilang kalau dia udah gak muslim maka gak usah disolatin kan gitu. Salah satu sebabnya karena dia gak sholat. Ah, itu yang paling sering tuh. Jadi bahkan ada orang yang datang ke saya tuh nanya, gimana ya kalau waktu kan saya ngajar fikih pernikahan di banyak tempat gitu ya. Jadi kalau ada kajian-kajian pranikah tuh orang-orang kan bahasnya motivasi. Ayo kita nikah. Ya yang namanya nikah sih gak usah dimotivasi, semua orang juga pengen gitu. Nah kalau materi fikih nikah, kalau saya ngisi itu materinya fikih tentang syarat rukun, mahar, dan seterusnya. Karena banyak orang yang gak tahu gitu. Bahkan orang udah punya anak tiga pun masih nanya soal pertanyaan yang seharusnya dia gak usah nanya. Karena itu sudah harus paham ketika penyuluhan pernikahan. Nah, sampai waktu ketika bahas tentang wali. Wali nikah itu kan syaratnya muslim, laki-laki. Asbab al-wilayah. Dia termasuk orang yang perwalian. Nah kemudian setelah kajian dikatakan Ustaz, di WhatsApp, WhatsAppnya panjang begitu. Saya peserta kajian yang tadi gini gitu. Bagaimana kalau nanti saya pernikahan sedangkan orang tua saya bukan muslim? Wah, kalau memang bukan muslim maka walinya adalah wali hakim gitu. Terus saya tanya, emang kenapa walinya tidak muslim tuh mbak ini mu'alaf gitu? Enggak usah, saya Islam dari kecil kok gitu. Cuman bapak saya itu emang udah nggak pernah sholat dari saya kecil gitu, nggak pernah sholat. Waduh, nggak pernah sholat gimana gitu? Kan katanya kalau nggak pernah sholat jadi kafir. Nah itu yang jadi masalah. Padahal meninggalkan sholat itu bukan kekafiran. Seberapapun dia ninggalin sholat bukan kekafiran. Sampai dia mengingkari kewajiban. Jadi yang kafir tuh yang kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau tibang kagak sholat, ya kagak boleh bilang tibang sih ya. Maksudnya bukan sekedar, tapi meninggalkan sholat itu bukan kekafiran. Yang kafir itu mengingkari kewajiban sholat. Ketika ada orang ditanya, ente kenapa gak sholat? Males susah. Males kenapa? Ya sholat dari dulu gitu-gitu. Emang saya juga gitu-gitu aja. Ya maksud saya sholat bertahun-tahun kagak kaya-kaya gitu. Ya emang mau kaya mau jangan sholat, mau sholat kagak bikin kaya. Sholat tuh bikin kita taat kepada Allah, gara-gara taat Allah jadi nurunin rahmatnya. Kalau Allah nurunin rahmatnya, insya Allah kita sejahtera. Gitu. Ya secapek lah. Gitu. Tapi tahu sholat wajib? Tahu gitu. Paham sholat wajib? Ya paham. Terus kenapa kagak sholat? Ya, males aja. Nah gitu. Itu orang kayak gitu kagak kafir. Orang seperti itu adalah muslim berdosa karena ninggalin sholat. Yang kafir itu mengingkari kewajiban sholat. Tapi saya sering bilang berkali-kali di beberapa kesempatan, status kafir itu politis. Status kafir itu politis dalam arti yang bisa menentukan orang kafir atau tidak kafir itu ya keputusan hakim. Harus ada pengadilan. Kita belum punya tuh pengadilan itu, pengadilan agama. Dalam arti mahkamah syariah kita belum punya. Artinya mahkamah syariah yang kita punya tuh pengadilan agama kan cuma ngurusin 3 perkara. Pernikahan, wakaf, waris gitu. Tentang syahadat belum ngatur, orang ninggalin sholat belum ada aturannya gitu. Maka status kafir tuh hanya sifatnya dianatan saja. Yang namanya dianatan kudu bukti, punya, harus punya bukti yang benar-benar valid begitu ya. Artinya sepanjang tahun emang nih orang kerjaannya ngedukun aja dan semua tahu dia dukun gitu. Ngedukunin orang gitu. Tapi kalau ternyata terlihat satu waktu kalau dia tuh sholat, nah itu membebaskan dia dari kekafiran tuh. Kan begitu kata ulama, kalau ada 99 spekulasi bahwa dia kafir, tapi ada satu spekulasi bahwa dia muslim, maka kita menangkan satu spekulasinya sebagai bentuk husnuzon kita kepada sesama saudara muslim. Jadi walaupun 99 tuh kafir gitu ya. Karena kita nggak punya mahkamah nih. Karena nggak punya mahkamah, kita nggak bisa laporin dia untuk dinyatakan syahadatnya kafir atau tidak. Yang bisa kita ukur dengan apa yang kita lihat. Nah, selama yang kita lihat tuh masih ada spekulasi bahwa dia muslim, entah dia datang sholat Jumat, entah dia pernah ikut tarawih, entah dia pernah bahkan dia pernah kurban begitu ya, ya maka nggak ada kekafiran begitu. Jadi kan ada beberapa orang yang nolak mensolatkan cuman gara-gara dia kafir. Kafir dari mana? Wah, dia main ini main itu. Wah, enggak, kafir tuh harus valid. Jadi saya punya tuh ya tulisan tentang standar kekafiran. Dalam arti orang tidak bisa mengklaim bahwa orang lain tuh kafir kecuali memenuhi syarat tertentu. Yang paling baik. Yang paling penting tuh bahwa apa yang dilakukan tuh adalah kekafiran atau kemaksiatan yang disepakati. Kekafiran, maksiat yang membuat orang kafir dan itu disepakati bahwa itu membuat orang kafir. Tapi kalau ada ulama bilang ini membuat kafir, itu tidak membuat kafir, ah berarti itu diperdebatkan. Enggak bisa begitu. Kayak semacam tibang pakai topi Sinterklas doang. Betul itu tasyabuh. Tapi apa yang tasyabuh itu jadi kafir kan enggak? Tidak semua tasyabuh jadi kafir, maka enggak dikatakan kafir. Artinya kalau ada orang muslim nih lagi pakai topi Sinterklas tabrak mobil meninggal. Sial banget itu namanya. Pakai topi Sinterklas meninggal tabrak mobil. Nah, itu enggak bisa dikatakan sebagai kekafiran. Kenapa? Karena topi Sinterklas tasyabuhnya dengan topi Sinterklas itu tidak semua ulama sepakat bahwa itu kekafiran. Tapi ulama sepakat bahwa itu maksiat, itu dosa, semua ulama sepakat begitu. Cuman kekafir. Nah, jadi yang memastikan orang jadi kafir itu adalah hakim yang pertama. Politis sifatnya. Tapi kalau kita belum punya itu, maka dari tanda-tanda, tandanya harus valid. Tidak ada tanda yang menyelisih itu begitu. Kemudian itu tanda yang semua ulama sepakat kekafiran. Yang ketiga, tidak ada ini lagi, tidak ada apa namanya? Kalau bahasa tidak ada ihtimal, jangan-jangan dia begitu cuman gara-gara diancam. Nah, gua lihat lagi gitu tuh di depannya ada bodyguard gede banget, kayaknya udah ngancam, makanya dia begitu. Nah, berarti kan ada tanda bahwa dia melakukan itu bukan karena khalis dari hatinya, tapi karena ada ancaman gitu. Jadi macam, masa tibang ninggalin sholat aja dibilang kafir? Enggak. Gitu. Yang kafir itu meninggalkan, mengingkari kewajiban. Maka dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kan mengatakan siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia punya janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kan janjinya begitu. Dan siapa orang yang mengabaikan 5 waktu sholat, gitu, maka dia tidak punya janji itu. Wahuwa fi masyiatillah. Dan dia dibawa kehendak Allah. Entah Allah ampuni, entah Allah ambil ganjarannya. Maksudnya dia Allah berikan sanksinya begitu. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu nggak langsung masuk neraka. Kalau seandainya kafir kan nggak perlu lagi dikasih pilihan. Dan tidak ada peluang untuk dimaafkan ketika sudah di akhirat. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang ninggalin lima waktu itu ya, dia tidak punya janji, dia dibawa kehendak Allah. Entah dia surga, atau Allah ambil hukuman bagi dia, kan begitu. Berarti kan ada pilihan. Kalau ada pilihan berarti bukan kafir. Karena kalau kafir itu faqad haqqat alaihi kalimatul azab. Sudah langsung. Apa namanya? Enggak ada lagi pilihan. Akhirat ya jadi neraka. Bahan bakar kan. Wa quduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Gitu. Nah ini di... Kalau kita mungkin nggak ngerasa ya, di beberapa anak-anak kajian di bawah tuh level-level SMP, SMA, level SMA, kemudian level mahasiswa yang awal-awal tuh, itu ya kita udah sibuk ngurusin parpol kali ya. Kita sibuk ngurusin pemilu, pilkada, kita lupa tuh anak-anak di bawah dikerjain sama orang begitu-begitu. Yang akhirnya dia tahu bapaknya kafir gitu. Jadi PR juga tuh. Nah, jadi syarat kita boleh sholatin jenazah, pertama dia kudu meninggal dulu, yang kedua muslim ghairu syahid, dia bukan syahid. Tapi ada syahid yang kita sholatin, itu syahidul akhirah, yaitu syahid yang mati dalam yang masuk dalam kategori syahid akhirat. Syahid akhirat itu yang matinya dalam keadaan ditusuk, mati karena wabah, mati karena tertabrak, mati apa namanya kebakaran, tenggelam, itu kan juga syahid-syahid akhirat. Yang syahid akhirat tetap wajib disolatkan kama marra, sebagaimana sudah lewat. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu ini, fa'lam anna sholata 'alal mayyit, bahwasanya salat untuk mayyit sab'atu arkan, itu punya 7 rukun. Insyaallah rukunnya kita bahas di besok ya, minggu depan hari Senin, biar satu episode full kita bahas rukun, enggak terpisah-pisah. Kalau kita itu masa itu jadi kata Pak Erwin, kalau ada orang non muslim kemudian dia memeluk Islam, setelah memeluk Islam kemudian dia meninggal, sayangnya dia memeluk Islam tidak diketahui oleh orang keluarganya. Ketika dia meninggal, keluarganya minta paksa jenazah tersebut dimakamkan sesuai agamanya. Ya tentu yang pertama kan kita harus menjalankan protokol yang sudah ditetapkan. Dalam arti ya kita jalanilah. Kita sebagai seorang muslim, ketentuan negara tersebut kita jalanin. Apa? Ya pastikan kita laporkan kepada pihak berwajib bahwa dia ini orang muslim. Dari mana muslim tuh? Ada sertifikatnya gitu. Sertifikat bahwa dia muslim tanggal sekian, bulan sekian. Maka kan kalau itu dijalani, insya Allah keluarga tidak berhak lagi meminta. Tapi kalau itu tidak bisa, katakanlah jaraknya sangat dekat sekali syahadat dengan kematiannya, belum sempat bikin sertifikat begitu, belum sempat ada bukti keislaman, ya maka diskusikan dengan keluarga bahwa ini jenazah muslim, bahwa dia ini seperti ini, biarkan dia keluarga mengurusi, tapi kalau bisa dengan syariat Islam, kafannya begini begini seterusnya begitu. Nah, itu kewajiban yang sudah dijalankan. Kewajiban sudah dijalankan, tapi realitanya bertentangan, insya Allah tidak ada dosa bagi kita. Karena kita kan punya tanggung jawab nih. Kita punya kewajiban 4. Mandiin, sholatin, kemandiin, kafanin, sholatin, nguburin. Dari 4 ini jangan gugur semuanya. Setidaknya ada 1, 2, 3 yang kita usahain. Kita usahain sholat. Kita usahain mandi. Mandi sesuai dengan syariat. Kafan, kafan sesuai dengan syariat. Tapi kemudian keadaannya terdesak, ya mau gimana lagi. Kan yang penting kita sudah berupaya untuk melakukan, menunaikan kewajiban kita sebagai muslim terhadap mayit. Memang paling bagus tuh ada bukti. Maka itu pentingnya sertifikat syahadat itu ya. Sebagai bukti di negara-negara minoritas kayak begini. Gitu. Dan lagi juga pendamping, ketika orang mu'alaf itu kan ada pendamping ya. Pendamping itu mestinya memberikan apa semacam pemotivasi keteguhan hati agar orang ini mau berbicara dengan keluarganya. Kadang-kadang gitu ya. Ini enggak sering sih, tapi kadang-kadang terjadi ada pendamping mu'alaf yang juga berusaha untuk menghindarkan dia dari keluarganya. Ya, mungkin dengan alasan tertentu ya, tapi kan itu juga keliru. Bagusnya ketika orang mualaf itu pendamping, kalau di sini udah banyak pendamping dan beberapanya sudah dibiayai oleh negara, punya apa enggak waktu itu ya. Kalau swasta banyak gitu ya. Istiqlal juga ada, beberapa masjid juga ada. Nah, pendampingnya itu harus membuat dia lebih terbuka, dalam arti jangan menghindar terus dari keluarganya, karena suatu waktu nanti ada kondisi di mana dia butuh keluarga. Kalau keluarganya nggak tahu kode Islam, nah gitu, nanti diancam Ustaz. Justru itu fungsinya lembaga mualaf, fungsinya ada lembaga mualaf tuh jagain dia gitu, jagain tapi tetap berkomunikasi dengan keluarga. Kalau fungsi apa lembaga mualaf kagak mau tahu urusan mualaf nih, ngapain ada lembaga itu? Fungsi itu ngejagain, takut-takut disakiti secara fisik, cuman didampingi bahwa ini pilihannya fulan, mohon keluarga untuk menerima dan seterusnya dan seterusnya begitu. Itu masalahnya, di perut belum ada gitu. Berarti yang paling dominan adalah komunikasi terhadap keluarga. Bagaimana hukum sholat gaib? Sholat gaib nanti kita bahas hari Senin. Jadi hari Senin itu kan sholat jenazah, di dalamnya kita bahas juga ada sholat gaib begitu. Iya ya, kalau di negara minoritas emang banyak banget PR-nya begitu ya. Banyak banget PR-nya. Tapi PR yang banyak bagi negara minoritas itu juga pahalanya banyak. Kan kata Nabi Muhammad, al-ajru biqadri ta'ab. Kan gitu ya, pahala itu bergantung dengan effort. Makin besar effort yang kita kerjakan, makin gede pahalanya. Bagi kita di negara mayoritas muslim, lembaga mu'alaf ya enak-enak aja, gampang gitu ya. Ya effortnya nggak terlalu gede lah. Tapi kalau di negara minoritas, makin kencang dakwahnya, makin kencang rintangannya, makin gede pahalanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman saudara muslim, ya kalau emang belum ada, dibikin aja Pak Erwin gitu. Dibuat lembaga mu'alaf center yang mendampingi teman-teman mu'alaf. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Halan Pak Ade Wiranata dari Riau. Gitu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon koreksi bagi para asatidz, tuan-tuan guru, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat ajengan yang mengikuti kajian ini, saya mohon dengan sangat koreksiannya. Baik melalui kolom komentar, baik melalui WhatsApp pribadi dan juga Telegram serta Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah mendapatkan itu banyak dari teman-teman, dan itu sangat sangat membantu sekali. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.